إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sampai kita di soal yang ke 32. As-su'alu tsani wa tsalatsin. Pertanyaan yang ke-32, ma dalilu as-shaumi? Apa dalil puasa? Al-jawab, qala Allahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba dituliskan, maksudnya diwajibkan, alaikum atas kalian, berarti wajib, maka Allah, as-siyam, puasa, kama sebagaimana kutiba diwajibkan alal ladzina, atas orang-orang yang min qablikum, sebelum kalian. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Baqarah 185, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, maka barang siapa menyaksikan dari kalian asyahra, ini bulan tersebut, bulan Ramadan, falyasumhu, maka berpuasalah dia di bulan itu, atau lakukanlah ya, puasa bulan Ramadan. Al-ayat, ayat-ayatnya. Wa fi hadithil A'rabi, dan di dalam hadis Al-A'rabi, yakni orang Badui itu yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, akhbirni, kabari aku atau beritahu aku, ma faradallahu alayya, apa yang Allah fardukan atasku, apa yang Allah wajibkan atasku, minas siyam, berupa puasa. Yani puasa yang wajib itu apa begitu. Faqala syahru Ramadan illa an tatawwa'a syai'an. Nabi SAW mengatakan syahru Ramadan, puasa di bulan Ramadan, illa kecuali an tatawwa'a syai'an, kamu ingin tatawwu', tatawu' sesuatu. Al-hadith, tatawu' itu dari makna aslinya adalah aziyadah, yakni menambah. Jadi terkadang tatawu' itu juga masuk padanya yang wajib, kalau dia merupakan penambahan dari yang disebutkan. Sebab kalau di hadisnya Arabi ini kayak puasa nadar tidak disebut. Padahal kalau puasa nadar wajib tidak? Wajib. Puasa kafaroh, ya, puasa kafarah juga tidak disebut, padahal kita tahu puasa kafarah itu juga ya wajib itu ketika dia mampunya adalah dengan puasa. Jadi makna tatawwa itu adalah zikr. Adapun di dalam dua ayat atau di ayat pertama yang disebutkan tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan iman, tidak hanya sekedar ya Yohanes bukan, tapi ya ayyuhalladzina amanu, yakni bahwa orang yang berpuasa bila dia memenuhi syarat-syaratnya, syarat-syarat puasa itu menunjukkan keimanan di hatinya, menampakkan dan merupakan bukti dari keimanan dia di saat dia memang menjalani puasa yang diwajibkan oleh Allah SWT. Bahkan puasa ini ada lebih dari sisi ikhlas, tidak seperti ibadah yang lainnya yang bisa dibuktikan dengan mata manusia. Orang sholat bisa kelihatan ini sholat atau tidak. Orang dia mayar zakat bisa kelihatan. Dia menunaikan ibadah haji bisa dilihat manusia. Tapi kalau puasa ini, itu baina wa baina rabbi, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia di siang hari makan di rumahnya, tapi kalau keluar rumah ketemu orang bilang sedang puasa. Enggak ketahuan gitu. Makanya benar-benar kalau dia memang berpuasa itu memang bukti keimanan di hati dia. Bukti keimanan di hati dia. Dia dilihat orang juga puasa, enggak dilihat orang pun dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak berani dia untuk kemudian makan dan minum ketika sedang puasa. Itu di antara faedahnya. Juga kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ini kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, ya, secara maknanya ini untuk meringankan ya, hati kaum muslimin dalam berpuasa. Kenapa? Wah, umat dulu pun juga puasa kok gitu. Jadi kalau kita itu mendengar bahwa selain kita juga berpuasa, itu lebih ringan gitu. Itu lebih ringan. Ya contoh mudahnya saja, semisal Anda punya hutang puasa di Ramadan, kemudian harus membayar ya, membayar hutang puasa tersebut di bulan lain. Ketika Anda berpuasa sendiri dalam kondisi istri makan, anak makan, gimana rasanya? Berat ini, godaan besar ini ya. Temannya makan, saudaranya makan, dia sedang puasa, berat. Tapi ketika puasa Ramadan, kenapa ringan? Ya karena sekitar kita pun juga berpuasa, yang lain juga berpuasa begitu. Nah, di antara hikmahnya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah disebutkan itu bahwa umat sebelum kita juga wajib puasa itu untuk meringankan hati kita. Enggak hanya kita kok yang puasa itu, umat dulu pun juga berpuasa. Bahkan kalau kita tahu tentang riwayat ya, bagaimana puasa awalnya para sahabat yang ketika itu juga tidak sahur itu awalnya. Maka dengan sahur itu kita juga ringan. Fasluma baina siyamikum wa siyami ahlil kitab aklatu sahar. Nabi SAW itu sampai bersabda, fasl itu pembeda antara puasa kalian dengan puasanya ahlul kitab. Ahlul kitab berarti Yahudi dan Nasara secara umum. Aklatu sahar, makan sahur. Berarti dulu enggak kenal makan sahur. Kalau sudah matahari tenggelam itu ya, dan sampai malam mereka itu sampai benar-benar malam sampai kelihatan bintang-bintang baru kemudian berbuka. Setelah berbuka itu, malam itu sudah sampai berbuka lagi. Nah, kita ini masih ada makan sahur. Itu bahkan ada barokahnya di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasaharu fa inna fis-suhuri barakah, aw fis-sahuri barakah." Makan sahurlah kalian karena di dalam makan sahur atau di dalam makanan sahur atau minumannya itu ada barokahnya. Nah, itu lebih ringan kita di dalam menjalaninya. Faman syahida minkum syahra falyasumhu, barang siapa yang menyaksikan dari kalian syahr bulan Ramadan tersebut, maka dia harus berpuasa padanya. Ini juga sebagai nasikh ayat yang menghapuskan kebolehan orang yang mampu untuk puasa memilih membayar fidyah dan tidak puasa. Jadi di awal mula kewajiban puasa itu ya, orang kalau dia ingin membayar fidyah begitu, dia boleh untuk dia membayar fidyah dan tidak menjalankan puasa. Masih ada pilihan, mau puasa atau pilih bayar fidyah. Walaupun mampu puasa. Gitu. Kemudian di nasakh yakni dihapus ketentuan tersebut dengan ayat ini. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang dia menyaksikan dalam kondisi dia mampu untuk berpuasa, maka dia harus berpuasa di bulan Ramadan. Ini sedikit fikihnya. Maka ini ya, kenapa juga dibawakan ayat yang berikutnya ini yang 185 ini, karena untuk menunjukkan memang akhir hukum yang Allah tentukan tentang puasa Ramadan itu wajib bagi yang mampu melakukannya. Sudah tidak ada pilihan antara puasa atau bayar fidyah. Ya kalau yang tidak mampu jelas dia bayar fidyah. Tapi kalau yang mampu dulunya itu masih bisa milih. Tapi kemudian dihapus hukumnya, harus puasa. Kata Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, wasawmu lughatan al-imsak. Puasa itu kalau sisi bahasa maksudnya imsak, menahan. Jadi kalau dikatakan soma yasumu soman itu awalnya kalau secara bahasa artinya menahan. Di antara dalilnya adalah kisah tentang Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Dia berkata kepada kaumnya, "Inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Inni nadartu lirrahmani sawman." Sesungguhnya aku bernadar kepada Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yakni Allah, sawman. Apa sawm? Puasa. Tapi apa yang dimaksud falan ukallimal yawma insiya? Maka pada hari ini aku tidak akan mengajak bicara seorang pun. Berarti yang dimaksud di situ bukan puasa menahan makan dan minum, tetapi menahan untuk tidak berbicara. Jadi yang dimaksud secara bahasa shaum itu menahan imsak. Jadi dia bernadar untuk menahan tidak berbicara kepada seorang pun. Wa syar'an, kalau secara syar'i imsakun fi waqtin makhsusin ala wajhin makhsus, menahan ya, imsak fi waqtin makhsus di waktu khusus, ala wajhin makhsus dengan cara yang khusus, itu puasa secara syar'i. Menahan gitu, menahan fi waktin makhsus di waktu khusus, Waktu usus itu sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ala wajhin makhsus, dan dengan cara yang khusus pula. Dia tidak boleh melakukan pembatal-pembatal puasa. Tidak boleh dia melakukan pembatal-pembatal puasa, itu cara khususnya. Nah, ini dalil tentang puasa. Sampai di situ saja. Soal yang berikutnya, Asalisul 33, ma dalilu al haji. Apa dalil haji? Al jawab, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji serta umrah lillah, ikhlas karena Allah. Sempurnakanlah haji dan umrah ikhlas karena Allah. Ada di Al-Baqarah ayat 196. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini di Ali Imran ayat 97. Walillahi, dan Allah memiliki, 'alan nasi, yang wajib dilakukan oleh manusia, hijjul baiti, yakni berhaji ke Baitullah. Jadi hajj itu di bahasa Arab ada dua, ada hajjun pakai fathah, ada hijjun pakai kasroh. Man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu melakukan perjalanan ke sana, yakni ke Baitullah. Barang siapa yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Nah, ini syarat bagi dia sehingga kemudian wajib untuk berhaji. Nah, wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha kataba alaikumul hajja, sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan haji atas kalian. Al hadits fi sahihain, hadis ini di dalam dua kitab sahih. Yani qad farada alaikum al hajj fa hujju, maka berhajilah kalian. Wa taqaddama hadits Jibril, dan sudah berlalu hadis Jibril. Ini tentang ketika Jibril menampakkan diri sebagai manusia mendatangi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bertanya tentang Islam, iman, ihsan, di antaranya adalah haji. Wa hadis, juga hadis, buniyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas lima hal. Di antaranya adalah haji. Wa ghairuha katsir, dan hadis-hadis yang lain yang banyak jumlahnya. Nah, atau dalil yang lain yang banyak jumlahnya. Kata Syekh Hafid Al-Hakami rahimahullah. Kata Syekh An-Najmi Wal aslu fil haji lughatan al-qasdu. Asli makna haji dalam bahasa adalah al-qasd. Al-qasd itu maksud, bermaksud atau bertujuan. Itu makna asli dalam haji. Wa syara'an, adapun secara syariat, qasdul baitil haram liada'i an-nusuk, menuju ke baitul haram, al-baitul haram, liada'i an-nusuk, untuk menunaikan an-nusuk, yakni manasik, beberapa macam perbuatan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imma bihajjin mufradin. Ya bisa jadi hajinya haji mufrad begitu tanpa umroh. Ya, ke sana ya langsung nanti ihram. Terus tanggal 8 berangkat ke Mina dan seterusnya sampai tawaf ifadah selesai, tahallul, tawaf ifadah. Wa imma umratan mufradatan, dan bisa jadi umroh saja. Wa imma hajjan wa umratan, bisa jadi haji dan umroh. Wahwa al-qiran, dan itu adalah haji qiran, haji dan umroh, sebagaimana yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membawa hewan hadyu masuk dalam kondisi berihram, begitu. Karena sudah membawa hewan hadyu, maka beliau tidak tahalul ya, setelah umrohnya tidak tahalul, kemudian langsung menunaikan manasik haji di tanggal 8 dan seterusnya. Wa imma, dan bisa jadi umrotan mutamattian, umroh tamattu, tidak membawa hewan hadiyu, hewan hadiyunya nanti ketika di Makkah. Mutamati'an biha ilal haji, ya, dia tamatuk dengannya untuk kemudian nanti mengerjakan haji. Nah kalau bedanya yang tamatuk ini setelah manasik umrah dia tahallul, ya, bebas lagi itu. Nah nanti ketika mau tanggal 8 mau ya mutarwiyah ke Mina, itu dia berihram lagi. Nah kalau yang kiran tadi, dia gak ada tahallul setelah umrah, langsung menunggu sampai tanggal 8 ke Mina. Wallahu a'lam. Seperti itu yang saya ingat. Ini tentang haji. Nah, setelah lewat semua rukun-rukun ini, ada soal berikutnya. Soal Ar-Rabi' wa Thalathun, soal yang ke-34. Ma hukmu, apa hukumnya man jahada, orang yang dia menentang, wahidan minha, salah satu dari rukun-rukun Islam itu. Dia tentang, dia tidak menyatakan wajib, enggak wajib itu, enggak wajib. Au aqarra bihi wastakbara anhu, atau dia mengakuinya tapi dia sombong, tidak mau melakukannya. Dia sombong ya, kufurnya kufur istikbar namanya. Sombong tidak mau melakukannya. Tidak pernah sholat misalnya. Selama hidup tidak pernah sholat ini orang misalnya. Sombong dia, enggak mau. Kalau ditanya wajib, wajib. Dia semua dia enggak pernah sholat, enggak mau sholat dia. sekalipun enggak pernah melakukan maksudnya. Al jawab, maka jawabannya yuqtalu kufron. Ini kalau negaranya itu negara yang menetapkan hukum syariat Islam, maka orang yang seperti ini menentang kewajiban ya, salah satu dari rukun Islam, atau mengakui tapi dia sombong enggak mau melakukannya, maka dia dihukum bunuh. Kufron, kufron itu dalam kondisi dia berarti kafir. Kagairihi minal mukadzibin wal mustakbirin, seperti orang lain yang dia mendustakan dan dia sombong tidak mau melakukannya. Mithal iblis wa fir'aun, ini seperti iblis dan fir'aun. Iblis itu kan diperintah oleh Nabi iblis itu kan diperintah oleh Allah SWT untuk sujud kepada Nabi Adam. Itu kan diperintah oleh Allah dan itu wajib. Dia tentang, dia enggak mau. Maka dia dihukumi kufur oleh Allah SWT. Demikian pula Fir'aun ya. Dia sombong, dia sombong ya, tidak mau untuk beribadah kepada Allah SWT, bahkan sampai mengaku sebagai Rob, sebagai Tuhan. Dia kufur. Ini yang disebutkan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami. Tapi itu tadi bukan kita-kita yang melakukan, negara. Kalau negara tidak melakukan ya sudah, jangan bikin LSM penegak apa namanya hukum had ya. Tidak boleh. Nah, Syekh Ahmad Al-Najmi membawakan ayat ya, tentang dalil yang disebutkan tadi. Wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum dulman wa uluwa. Ada di surat An-Naml ayat 14. Wajahadu biha, mereka menentangnya, yakni Fir'aun dan pengikutnya itu menentangnya, menentang ayat-ayat dan mukjizat-mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal jiwa-jiwa mereka itu yakin itu adalah mukjizat. Dzulman wa uluwan, sebagai bentuk kezaliman dan ulu. Ulu itu bentuk kesombongan, merasa tinggi. Ini siapa ini Musa ini, bangsanya saja jadi budak saya, begitu kalau Fir'aun. Bahkan Nabi Musa kan ketika bayi juga dirawat di istananya Fir'aun. Bahkan subhanallah, dalam kursi Fir'aun itu sedang menggerakkan program membunuh bayi laki-laki ya. Menggerakkan program membunuh bayi laki-laki. Ternyata malah yang Allah takdirkan menjadi sebab ya, tegaknya hujah atas dia, kemudian dia binasa, itu dia rawat sendiri ya, di rumahnya. Maka siapakah yang makannya lebih hebat daripada Allah SWT? Nah, kesombongan Fir'aun itu tadi yang menyebabkan dia kemudian menolak kebenaran dan menjadi kufur dengannya. Waliyadubillah. Sedikit kisah tentang itu. Disebutkan riwayatnya bahwa Fir'aun ini kan dia punya ahli nujum. Jadi dia punya tukang-tukang bintang, peramal, peramal nasibnya. Di antara mereka ada yang meramal bahwa nanti akan lahir dari Bani Israel yang dia perbudak itu seseorang yang akan menghancurkan kekuasaan dia. Maka ketika itu dia kemudian segera memerintahkan untuk kalau ada ya wanita Bani Israel itu melahirkan gitu, maka dilihat kalau laki-laki bayinya dibunuh, subhanallah. Kalau perempuan maka dibiarkan hidup gitu. Yuqatiluna abnahum wa yastahyuna nisa'ahum. mereka membunuhi anak-anak laki-laki mereka dan yang Fir'aun dan Bani Israil tadi membunuhi anak laki-laki dari Bani Israil dan membiarkan hidup bayi-bayi perempuannya. Ketika itu berjalan sudah lama, berjalan sudah lama, para pejabatnya kemudian berkata kepada Fir'aun, ini jumlah budak laki-laki semakin sedikit. Karena tiap bayi laki-laki dibunuh, ini jumlah budak laki-laki Bani Israil semakin sedikit, kita yang kewalahan nanti. Akhirnya Fir'aun kemudian mengubah programnya. Setahun dibunuh, setahun dibiarkan hidup. Nah, Nabi Harun alaihissalam itu di saat yang setahun hidup. Di saat yang setahun itu dibiarkan hidup, itu Nabi Harun alaihissalam ya, lahir di situ. Nabi Musa alaihissalam itu sebenarnya di program yang setahun dibunuh. Selama setahun itu dibunuh. Makanya kemudian apa namanya, Allah SWT kan mewahyukan, apa, mengilhamkan kepada ibunya untuk meletakkan dia di peti bayi itu kan, kemudian ditali di pinggir sungai gitu kan, atau ditaruh di pinggir sungai itu. Kenapa harus sembunyi seperti itu? Karena itu tadi, karena dia sebenarnya pas di program yang dibunuh gitu. Tapi kemudian ya, dengan hikmah Allah SWT takdirkan itu bayinya itu masuk ke istana Fir'aun. Masuk ke istana Fir'aun, ditemukan oleh istrinya. Siapa namanya? Asia. Kalau istrinya melihat bayi tersebut, dia langsung sayang. Asia langsung sayang kepada bayinya. Ketika Fir'aun melihat, wah ini harus dibunuh ini. Ini harus dibunuh ini. Tetapi kemudian istrinya merajuk kepada Fir'aun. Waqalat imra'atu Fir'aun, qurratu 'aynin li walak, la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw yattakhi aw natakhidahu walada. Dia bilang, ini penyejuk mata kita, kata dia. Bisa jadi dia nanti akan bermanfaat bagi kita, berguna bagi kita. Jangan kamu bunuh, jangan kalian bunuh ini. Atau kita jadikan dia sebagai anak saja, karena dia enggak punya anak. Di satu riwayat dikatakan, amma lagi fana'am, amma li falak. Fir'aun itu menjawab istrinya, kalau untuk kamu iya, tapi kalau untuk aku tidak. Jadi bermanfaat bagi Asia akhirnya ya, karena dia kan beriman ya, dengan dakwah Nabi Musa begitu, dan tidak berpengaruh pada Fir'aun. Itu kisah tentang, sedikit sekelumit kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam itu datang kepada Fir'aun, kemudian mendabai Fir'aun, dia coba ngungkit-ngungkit jasa dulu. Dan mungkin juga bertujuan untuk merendahkan Nabi Musa ini. Qala alam nurabbika fina walida walabista fina min umurika sini. Bukankah kami dulu, kami yang merawatmu ketika kamu masih walid, masih bayi kecil, dan kamu juga tinggal beberapa tahun di rumah kami, kata Fir'aun. Ini untuk meremehkan dan merendahkan kedudukan Nabi Musa alaihissalam. Tapi dalam kursi itu tadi Allah sebutkan, wajahadu biha wastaqnata anfusuhum dulman wa ulwa. Mereka tentang Nabi Musa dalam kondisi ya, hati mereka itu mengakui kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini jelas mukjizat, ini jelas bukan sihir, itu mereka tahu. Tapi mereka tentang. Kenapa? Karena kesombongan. Jadi orang yang menentang kebenaran itu karena kesombongan. Orang yang menolak nasihat yang benar itu juga karena kesombongan. Ulia tu bilah zulman wa uluwan. Karena kezaliman yang pernah dilakukan, dan juga karena kesombongan yang ada di hati. Hakata. Disebutkan pula satu hadis di sini Tadi kan dikatakan dia seperti iblis atau apa tadi? Mithlu iblis wa fir'aun. Dia seperti orang-orang yang mendustakan dan sombong seperti iblis dan fir'aun. Hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu dzakara sholata yauman. Satu hari Nabi SAW itu menyebut tentang sholat. Faqala, kemudian Nabi bersabda, man hafadha 'alaiha, barang siapa menjaga sholat, yakni terus-menerus melakukan sholat wajibnya, kanat lahu nuran, maka sholat-sholat itu akan menjadi cahaya bagi dia, wa burhanan, dan menjadi bukti bagi dia, wa najatan yaumal qiyamah, dan menjadi keselamatan nanti pada hari kiamat. Cahaya, bukti, dan keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafidz 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaga salat tersebut, lam yakun lahu nur, maka dia tidak akan memiliki cahaya. Wala burhan, tidak pula memiliki bukti. Wala najatun, tidak pula memiliki keselamatan pada hari kiamat. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf. Dan nanti dia, yakni orang-orang yang tidak sholat ini, pada hari kiamat akan bersama Qarun. Ya. Karun kalau kita. Makanya hartanya harta Karun, itu harta Qarun, itu saking banyaknya itu sampai dinisbatkan ke Qarun gitu. Wa Fir'aun, dan bersama dengan Fir'aun. Wa Haman, dan bersama dengan Haman. Ini pejabatnya Fir'aun yang membantu Fir'aun di atas kekufurannya. Wa Ubay bin Khalaf, dan juga bersama Ubay bin Khalaf, yakni salah seorang dari musyrikin Makkah. Ini dalil yang disebutkan oleh Syekh tadi. Nah, maka ya, jangan sampai meremehkan perkara sholat. Karena di antara kufur akbar ataupun kufur asghar, sebagian ulama berpendapat kufur akbar kalau sengaja tidak sholat dalam kondisi mampu gitu ya, sengaja tidak sholat, maka dia langsung kafir di situ. Ada yang mengatakan kalau masih mengakui kewajiban dan dia pernah sholat, belum kafir, tapi itu jadi pintu, pintu yang mengantarkan dia kepada kufur akbar, kepada kemurtadan. Jadi enggak ada yang enak, enggak ada yang bagus ya, antara dua pendapat ulama ini, antara dia kufur akbar dan kufur asghar. Dikatakan kufur asghar karena menjadi wasilah, menjadi jalan menuju ke kufur akbar. Waliyadzubillah. Ya, ya kalau untuk menyadarkan terkadang ya pada mereka ini, ya sudah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidup, diberi 24 jam. Ya, hanya disuruh sholat 5 kali dalam sehari. Kalaupun sekali sholat itu sampai 5 menit, 5 kali ya gak ada setengah jam. Gak ada setengah jam dalam sehari. Itu wah kan, banyak-banyak kita meminta sahabat, meminta kekokohan dan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagi keluarga kita dan kaum muslimin seluruhnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.